yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, agar hendaknya mereka senantiasa mencari jalan-jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari siksaannya, dari azabun nar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menerangkan makna dari ayat ini, peliharalah keluarga kalian dari api neraka, kata beliau, alimuhum wa adibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan adab, ilmu syar'i, adab Islam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasallam, agar hendaknya mereka senantiasa mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah. Inna Allaha kana 'aliman hakima." Dan sebutlah, bacalah, pelajarilah apa yang telah dilantunkan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan al-hikmah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita lakukan terkhusus di masa-masa fitnah sekarang ini termasuk di antara amalan yang terbaik dan bahagian dari jihad fi sabilillah adalah mendatangi majlis-majlis ilmu syar'i. Di dalamnya kita saling mengingatkan tentang agama kita, tentang Al-Qur'an Karim dan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari berbagai hal yang dapat menyebabkan timbulnya fitnah, yang menyebabkan rusaknya keimanan, jauhnya kaum muslimin dari agama mereka. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi taufik kepada kita dan memberi kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari, dan diberi kemudahan pula untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu syar'i dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa kajian kita di pagi hari ini menjelang siang insyaallah taala bertema tentang ciri-ciri wanita ahli surga, ahlu jannah. Siapakah mereka? Apa saja ciri-ciri mereka? Agar kemudian terkhusus kaum wanita bisa memahami tentang ciri-ciri tersebut dan berusaha untuk menjadi wanita-wanita muslimat, mukminat yang memiliki ciri-ciri yang mulia dan agung tersebut. Demikian pula bagi kaum lelaki. Bukan berarti ketika kita mengetahui pembahasan pada kajian kali ini menjelaskan tentang tema kaum wanita, itu tidak menunjukkan bahwa kaum lelaki tidak penting untuk mengetahuinya. Bahkan mereka tentu sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pemimpin terhadap anak-anak mereka, terhadap istrinya, mereka sangat penting untuk mengetahuinya, agar mereka lah yang menjadi seorang pemimpin yang membimbing, yang mengarahkan keluarganya, mengarahkan istrinya, demikian pula anak-anaknya. Semoga mereka menjadi wanita muslimat yang memiliki ciri-ciri ahlu jannah, yang tentu menjadi harapan dan dambaan bagi setiap hamba dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, secara umum bahwa ahlul jannah dari kaum wanita, mereka dari kalangan kaum mukminat. Kaum mukminat yang salihat. Seorang wanita mukminah yang beriman dengan meyakini rukun-rukun iman dan memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar berdasarkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka senantiasa mengimaninya. Dan mereka juga memiliki kesalehan. Sebagai seorang wanita yang salihah. Yang akan kita terangkan nanti ciri-ciri wanita yang salihah tersebut. Maka siapa saja dari kaum mukminah yang beriman dan senantiasa beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk mereka kehidupan yang terbaik di dunia demikian pula di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang lelaki atau dia seorang wanita, dan dia seorang mukmin, maka kami pasti akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya dia hidup di dunia dalam keadaan terbimbing, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia memiliki akhlak yang mulia, Dan apabila dia telah bersuami, dia taat kepada suaminya. Dan diberi penghasilan yang halal. Dia memakan dari makanan yang halal, penghasilan yang halal. Itu bagian dari al-hayatul thayyibah. Kehidupan yang baik. Dalam kehidupan dunia berlanjut ke alam yang berikutnya. Di alam barzakh. Dia merasakan na'imul qabr. Kenikmatan di alam barzakh. Hingga mereka akan meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Dan kehidupan yang thayyibah. Yang bersifat abadi dan kekal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam jannahnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas mereka dengan yang terbaik. Balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang ciri seorang yang akan meraih kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Intinya adalah al-iman wal-amalus salih. Dia seorang mukmin dan mukminah. Dan dia seorang yang salih dan salihah. Demikian pula dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-72, pada ayat yang ke-76, Allah Azza wa Jal menerangkan tentang janjinya kepada kaum mukminin dan mukminat bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jannahnya dalam kehidupan akhirat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adan wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawzul azim. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada kaum mukminin dan mukminat bahwa mereka akan meraih jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat tinggal yang nyaman di dalam jannatu adn, di dalam surga adn. Dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar akan mereka dapatkan. Wadhalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan kemenangan dalam kehidupan dunia. Bukan kemenangan dalam hal meraih harta sebanyak-banyaknya. Atau kedudukan. Atau ketinggian status sosialnya atau yang semisalnya. Namun kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seorang hamba menjadi ahlul jannah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin dan mukminat. Maka seorang wanita jika dia mukminah dan dia hidup bersama dengan suaminya, suaminya juga mukmin, kedua-duanya saleh, kedua-duanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah azza wa jalla sebagaimana mereka dikumpulkan dalam kehidupan dunia sebagai suami istri yang saleh dan salihah. Dan mereka dikaruniai keturunan yang salihin, salihat. maka mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai." Dan orang-orang yang beriman, lalu keimanan mereka diikuti oleh keturunan mereka, anak-anak mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di akhirat di dalam jannahnya dalam keadaan Allah tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Mereka memasuki jannatu 'adn, memasuki surga Aden bersama dengan orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, orang-orang tua mereka, ayah ibu mereka, bersama dengan istri-istri mereka dan keturunan mereka dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan kebahagiaan dan ini tentu menjadi harapan dambaan kita semua agar dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah dalam keadaan Allah memberikan kenikmatannya kepada mereka. Mereka lah ashabul yamin, mereka lah yang akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya, mereka lah yang berat timbangan amal solehnya dalam kehidupan akhirat. Fayanqalibu ila ahlihi masrura, sehingga dia kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan dia senang, gembira. Berkumpul kembali dengan keluarga sebagai kaum mukminin salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk memiliki iman dan amal saleh agar kita seluruhnya menjadi ahlul jannah. Demikian pula dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan kaum mukminat yang salihat, bahwa mereka kedudukannya sama dengan kaum lelaki. Siapa saja di antara mereka yang mukmin, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan mereka sama seperti kedudukan kaum lelaki di sisi Allah. Yang mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Sesungguhnya kaum muslimin, baik lelaki maupun wanita, yang mukmin lelaki atau wanita, yang tunduk kepada Allah, dari kaum lelaki dan wanita yang senantiasa jujur, lisannya jujur, lisannya sinkron dengan hatinya, memiliki kesalehan zahir dan batin, dan yang senantiasa bersabar sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan perbuatan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi apa yang menjadi keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang senantiasa khusyuk, yang tunduk berserah diri hanya kepada Allah, baik kaum lelaki demikian pula kaum wanita, yang senantiasa bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kemaluan-kemaluan mereka, dan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kaum lelaki demikian pula kaum wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka ayat ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan seorang wanita yang salihah, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan meraih al-jannah, menjadi ahlul jannah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan kepada kaum lelaki, apabila mereka hendak memilih pasangan hidup, agar satu sifat yang harus paling diprioritaskan adalah kesolehan seorang wanita, agamanya, keimanannya, akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba', seorang wanita dinikahi karena empat hal. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan manusia apabila mereka menikahi seorang wanita, maka biasanya mereka menikahinya karena salah satu dari empat hal ini, empat sifat ini. Bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seorang hendak memilih pasangan hidup, menikahi seorang wanita, cari yang memiliki empat sifat ini, seluruhnya harus ada. Karena itu sulit, berat. Meskipun tentu memiliki empat sifat ini yang terbaik. Apa empat sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Biar enggak ngantuk. Jangan saya sendiri yang ngomong. Antum juga harus konsentrasi. Apa empat itu? Hah? Oh, yang pertama disebut cantikannya ya. Yang kedua? Hah? Hartanya. Yang ketiga? Keturunan. Nasab. Dan yang terakhir? Karena agamanya. Disebutkan yang terakhir bukan berarti yang paling belakang. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhfar bidzati din, taribat yadak." Fadhfar bidzati din, taribat yadak. Diterangkan oleh Al-Qadhi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, "Min 'adati an-nas ayyarghabu fin-nisa' wa yakhtaruha li ihda arba'i khisalin." Kebiasaan manusia, mereka senang menikahi para wanita itu dengan memilih yang tidak keluar dari empat sifat ini. Ada yang memilih seorang wanita karena kecantikannya, Yang penting cantik. Ya. Ada yang memilih karena keturunannya. Yang dilihat darahnya, darah biru sudah. Itu yang diutamakan. Ada pula yang memilih karena melihat hartanya. Bayangan dia kalau dia menikah dengan wanita tersebut, punya rumah mewah, punya mobil, punya ini, harta. Ada pula yang memilih karena ad-din, karena agamanya, karena akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzati ad-din." Kata para ulama, makna fadhfar ay fuz binikahiha. Kamu meraih kemenangan. Raihlah kemenangan dengan menikahi seorang wanita dzatud din yang memiliki agama, yang memiliki kesalehan. Taribat yadak, yakni apabila engkau tidak melakukannya, taribat yadak. Yang dimaksud kalimat ini, taribat yadak, tidak bisa diterjemahkan secara letterlet. Kalau diterjemahkan secara letterlet, kedua tanganmu penuh tanah. Dan bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak, yakni engkau tercegah dari kebaikan apabila engkau tidak melakukan apa yang aku nasihatkan kepadamu untuk memilih seorang wanita dzatud din yang memiliki agama, yang memiliki kesalehan. Jadikan itu sebagai prioritas utama. Ada yang mengatakan, kalau begitu Ustaz, yang penting bagi saya adalah kesalehan wanita. Tidak usah lihat yang lainnya. Yang penting dia soleh, sudah. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang menyangka yang penting kesalehan. Wanita soleh sudah. Itulah yang menjadi pilihan saya. Tidak lagi melihat faktor yang lain yang menjadi pendorong tumbuhnya rasa cinta ketika dia menikah. Seperti misalnya masalah kecantikan. Meskipun tentu masalah al-jamal, kecantikan itu relatif. Seorang laki condong kepada sifat-sifat seorang wanita dari sisi kecantikannya berbeda dengan laki yang lain. Namun yang dimaksud di sini bahwa jadikan prioritas utama kamu ketika engkau hendak menikahi seorang wanita adalah agamanya. Adalah agamanya. Bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Tapi bukan berarti menyepelekan yang lain. Misalnya dari hal kecantikannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya sebelum menikahi seorang wanita untuk nazar? Apa itu nazar? Melihat. Apa yang dilihat? Yang biasa terlihat. Tujuannya apa? Karena yang demikian akan menumbuhkan kasih sayang, rasa cinta di antara kalian berdua setelah kalian menikah. Dari sini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa seseorang juga melihat sisi yang lain. Yang itu akan menjadi penunjang, yang itu akan menjadi sebab terjadinya hubungan yang baik dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, seseorang juga harus melihat dari sisi yang lain. Jangan hanya karena melihat agamanya terus tidak lagi memperhatikan yang lain. Karena ada yang memahami seperti itu. Maka ini penting untuk diberi tanbih. Yang penting solehah lah sudah. Sampai ada yang mengatakan, saya tidak perlu nazar. Yang penting solehah, selesai. Setelah menikah, kepalanya botak gimana? Hah? Atau hidungnya hilang misalnya, terpotong. Nah, jadi masyarakat rahimakumullah, ada sesuatu yang mendorong dia untuk menikahinya. Sehingga pada saat terjadi pernikahan, tidak ada nufrah. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia benci kepada keluarganya. Meskipun tidak ada wanita yang sempurna. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahkan sebagian para ulama mengatakan, apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita, yang pertama yang mesti dia ketahui terlebih dahulu adalah faktor dunianya. Misalnya kecantikannya. Itu dulu. Dia bertanya misalnya, bagaimana si fulana? Apakah fulana ini demikian dan demikian? Tentu seperti yang kita sebutkan, relatif. Kalau dia sudah merasa ada kecondongan, baru dia tanyakan, gimana akhlaknya? Bagaimana agamanya? Kalau ternyata agamanya buruk, maka dia menolak karena agama. Bukan karena faktor dunia, tapi karena agama. Berbeda misalnya ketika seorang hendak menikahi seorang wanita yang ditanyakan terlebih dahulu kesolehannya. Oh iya, dia sudah mengetahui berita bahwa si fulana, masya Allah, solehah. Apalagi kalau ada tambahan sifat-sifat yang lain, hafal Quran, ya, dan seterusnya, bisa ngajar dan seterusnya, dan dia solehah. Setelah itu baru dia bertanya tentang kecantikannya. Ternyata berita yang sampai kepadanya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia tolak karena faktor dunia. Padahal dia sudah solehah. Namun itu hanya anjuran, tidak ada satu nas hadis yang mengharuskan hal tersebut. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan keutamaan seorang wanita salihah, karena itu akan memberi pengaruh kebaikan dalam rumah tangga. Wanita salihah yang mereka merupakan dambaan dalam kehidupan rumah tangga, yang mereka adalah wanita-wanita yang menjadi calon-calon sebagai ahlul jannah, adalah merupakan barang yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah mata'. Dunia itu adalah mata'. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud mata' ay ma yuntafa'u bihi wa yustamta'u. Yang dimaksud mata' adalah sesuatu yang kita bisa mengambil manfaat darinya dan bersenang-senang dengannya. Dunia. Dunia itu mata. Dan sebaik-baik yang paling bermanfaat dalam kehidupan dunia yang dimiliki oleh seorang hamba, al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Itulah harta yang paling mahal. Itulah simpanan seorang lelaki yang paling berharga dalam kehidupan dunia ini. Lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Lebih berharga dari seluruh harta. Sebab yang demikian akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga di dunia, demikian pula di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang merupakan bagian dari kebahagiaan di dunia. Al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi', wal jaru salih, wal markabul hani. Yang pertama adalah wanita salihah. Yang kedua, tempat tinggal yang lapang. Yang ketiga, tetangga yang baik, tetangga yang saleh. Dan yang keempat, kendaraan yang nyaman. Ini bagian dari kebahagiaan. Dan tentu kita mengetahui itu. Memiliki seorang wanita yang salihah itu membahagiakan kehidupan. Demikian pula halnya tempat tinggal yang lapang, sehingga masing-masing ada tempat untuk beristirahat yang menyebabkan seorang wanita merasa nyaman tinggal di dalam rumahnya. Demikian pula tetangga yang saleh, tetangga yang ketika kita keliru dia mengingatkan kita, tetangga yang mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita ketika kita lalai, yang senantiasa saling ta'awun alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kendaraan yang nyaman. Wa arba'un min asyqawah, dan empat hal bahagian dari kesengsaraan hidup di dunia. Al-jarusu, tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk yang mengajak seseorang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga yang tidak memberi rasa aman kepada orang-orang yang tinggal bersamanya. Dia ingin hidup, istirahat, tenang. Membaca Al-Quran Karim, ingin ngaji, tetangganya putar musik. Non-stop. Gonta-ganti, dangdut, rock, pop, wah, macam-macam. Sudah ditegur. Disampaikan nasihat. Bukannya semakin dikecil, dibesarkan suaranya. Memang tujuannya adalah mengganggu. Ini sengsara kehidupan seorang seperti ini. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia, hidup dalam komunitas Ahlus Sunnah. Itu bahagia luar biasa. Kita salah ada yang membenarkan. Kita keliru ada yang menasihati kita. Tapi kalau seperti ini keadaannya, hidup bertetangga dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyakiti tetangga yang lain, yang menyebabkan tetangganya tidak merasa nyaman hidup bersamanya, maka ini kesengsaraan. Wal mar'atu su, dan istri yang buruk, ini bagian dari kesengsaraan. Istri yang buruk, buruk akhlaknya. Disuruh sholat gak mau. Diingatkan ketika dia salah, ngeyel. Ketika suaminya marah, akhirnya suami mengeraskan suara, dia gak mau kalah. Lebih keras suara dia daripada suara suaminya. Suaminya marah malah tidak didekati untuk dipadamkan kemarahan tersebut. Semakin menjadi-jadi. sehingga suaminya hidup dalam keadaan sengsara. Sebelum dia menikah itu bayangannya, wah, hidup bagai di surga katanya. Tapi setelah dia menikah, sebaliknya, dia merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Kenapa? Keburukan akhlak. Nah, kadang-kadang ada sebagian lelaki yang penting cantik itu dulu. Nah, cantik itu kan bisa hilang. 10 tahun pertama cantik. 10 tahun yang berikutnya. Tambah lagi 10 tahun yang berikutnya. Kan hilang. Yang tidak hilang apa? Iman, kesolehan, kebaikan, agamanya. Nah, seorang wanita yang cantik, parasnya, tapi akhlaknya buruk, itu akan menimbulkan percekcokan, kesengsaraan. Terkecuali apabila suami akhirnya terbawa hanyut oleh istrinya dan keburukan istrinya. Kecuali demikian, dia mau hidup, pokoknya apa kata istri sudah dia ikut menjadi budak istri. Padahal istrinya buruk. Istrinya tidak mengajaknya kepada kebaikan. Kalau dia bertahan, maka dia akan sengsara. Sengsara hidup dengan seorang istri yang tidak memiliki kesalehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Wal maskanu dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Tentu ini bagian dari kesengsaraan hidup. Wal markabustu, dan kendaraan yang buruk di mana pemiliknya tidak merasa nyaman dengan kendaraan tersebut. Dan bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a, dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini sanadnya jayyid. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, termasuk di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya adaba ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan, dan ini juga penting, doa ini kita hafal. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang buruk. Kita berlindung diri kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki tetangga yang baik, yang saleh. Wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashyid, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari istri yang membuat aku beruban sebelum tiba masa beruban. Umurnya baru 20 tahun tapi ubannya sudah banyak di rambutnya. Dia berjenggot, jenggotnya pun sudah beruban. Seperti orang yang usianya 40-an tahun, padahal baru 20-an tahun. Penyebabnya siapa? Istri. Wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashyi. Aku berlindung diri kepada Allah dari istri yang membuat aku beruban sebelum tiba masa beruban. Kata para ulama, wahiyal mar'atus su, istri yang buruk, buruk akhlaknya, buruk pergaulannya dengan suaminya, sehingga suaminya terus mengeluh. Sebelumnya angan-angannya yang indah-indah. Oh, kalau sudah menikah begini, begitu, bulan madu, bulan ini, bulan itu. Setelah menikah racun semua. Enggak ada madunya sama sekali. Al-mar'atu su. Nah. Setiap hari rajin ke masjid, ibadah, perbanyak sholat sunnah. Bahkan mungkin i'tikaf di masjid katanya. Kenapa? Sumpek tinggal di rumah. Sumpek tinggal di rumah. Di rumah hidup bagai di neraka. Siksaan. Tidak merasa nyaman. Wahiyya allati taraha fatasu'uk liqubhi dhatiha. Yaitu wanita yang ketika engkau melihatnya, sudah kamu tidak merasa enak sudah. Membuat kamu tidak merasa nyaman. Sekedar melihat sudah. Nah. Istrinya tidak memperhatikan bagaimana cara dia berkhidmah kepada suami. Bagaimana cara dia melayani suaminya. Kalau seorang wanita salihah kan, dia berusaha menyenangkan suaminya. Ketika suami baru datang, maka dia melemparkan senyuman. Tidak mesti loh harus cantik istri itu. Tidak mesti. Berapa banyak wanita yang mungkin biasa saja dari sisi parasnya. Akan tapi suami merasa nyaman hidup dengannya. Kenapa? Karena kesolehannya. Sehingga ketika dia memandang istrinya, istrinya menampilkan sesuatu yang membuat suaminya merasa nyaman. Senyum. Ketika memandangnya. Ini indah. Begitu suaminya muncul di hadapannya, tidak ada senyuman. Yang paling pertama yang dia lakukan adalah merogoh saku suaminya. Ada uangnya enggak ini? Apalagi kalau sudah tanggal baru. Diperiksa semua kantongnya. Kantong baju, kantong celana, sepatunya. Mungkin suaminya nyimpan uang di sepatunya. Di kos kakinya. Nah, perempuan mata duitan. Matre. Nah, Allahul Musta'an. Karena kondisi sebagian kaum muslimin seperti ini keadaannya. Menjadi budak istri. Istri bagaikan ratu. Dia bukan raja. Dia bawahan. Sehingga istrinya pun semena-mena terhadap suaminya. Tidak menampakkan sesuatu. Tidak berdandan di hadapan suaminya. Baru suami itu melihat istri, dia sudah tidak merasa nyaman. Sudah jelek, buruk lagi akhlaknya. Wa tahmilu lisanaha alaik bil bada'ah. Ketika dia berbicara, dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya dia sampaikan kepada suaminya. Kan ketika dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di antara yang diperintahkan dalam menjaga hubungan baik antara suami istri adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Sebagaimana suami wajib untuk bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf, demikian pula istri. Termasuk di antara cara yang ma'ruf itu adalah dalam bertutur kata. Kita mengetahui ma'asyarul ikhwan rahimakumullah bahwa setiap daerah itu punya cara dalam mengungkapkan dan bertutur kata yang disebut tutur kata yang sopan, yang halus, yang lembut. Kalau di Jawa itu sampai ada tingkatan bahasanya, ya. Gimana kalau seorang itu menyampaikan ungkapan-ungkapannya kepada orang tua? Itu tidak sama ketika dia menyampaikan ungkapannya kepada sesama temannya. Ada istilahnya bahasa biasa, bahasa pasaran, bahasa kasar gitu. Itu kalau sama temannya. Tapi kalau kepada orang tua harus jaga. Bahasanya harus lebih tinggi, kromo inggi. Nah, demikian pula seorang istri kepada suami. Termasuk di antara cara muamalah yang baik adalah dalam hal menjaga tutur kata. Bahasanya sopan kepada suaminya. Menjaga kata-katanya, jangan sampai ada kata yang dia keluarkan ternyata menyinggung suaminya. Nah, sebagian wanita tidak menjaga ini. Kepada suaminya itu lepas kata-katanya. Apa yang dia rasakan dalam hatinya langsung dikeluarkan. Suami baru pulang dari kerja karena belum mandi. Sehingga ya mungkin dia kerja di bawah terik matahari, dia kepanasan, pulang ke rumahnya agak bau. Istrinya mengatakan, bau sekali badanmu. Lalu mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, jadi ma'asyar akhwat rahimakumullah, ini termasuk di antara ciri-ciri wanita yang buruk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya, yang menyebabkan seorang suami beruban sebelum tiba masanya. Wa min waladin yakunu alayya rabba, dan aku berlindung diri kepada Allah dari anak yang anak ini menjadi pemimpin terhadap orang tuanya, jadi bos terhadap orang tuanya. Orang tuanya dianggap seperti budak, dianggap seperti pembantu yang harus melayaninya. Kurang sedikit ngamuk, kurang sedikit marah kepada orang tuanya, sampai orang tuanya menangis, sampai orang tuanya bersedih. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min malin yakulu alai adzaban, dan aku berlindung diri kepada Allah dari harta yang menjadi siksaan bagiku. Jadi harta itu enggak mesti menjadi sebuah kebahagiaan. Harta bisa menjadi siksaan. Semakin banyak harta, dia semakin bingung dalam menjaganya. Hilang sedikit, stres dia. Rugi sedikit, marah, depresi, tertekan. Azab. Azab. Dia memiliki harta yang melimpah, tapi justru harta itu menjadi azab dalam kehidupannya. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hambanya untuk mengejar dunia dan mengumpulkan harta. Yang terpenting bagi kehidupan seorang mukmin, dia bisa berkeluarga, punya keturunan, makan yang cukup. Alhamdulillah, dia tidak harus mengemis untuk meminta apa yang ada di tangan manusia. Itulah kehidupan yang nikmat. Dia sehat, dia memiliki kecukupan, kebutuhan pokoknya, sehingga dia dan keluarganya bisa makan. Itu adalah bagian dari kebahagiaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataa. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguh telah beruntung siapa yang berislam, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang cukup, tidak lebih, yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima ataa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sifat qanaah. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa min khalilin makirin 'ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari seorang teman dekat tapi pembuat makar. teman dekat tapi pembuat makar. Ainuhu tarani, matanya melihatku, kelihatan baik. Masya Allah, ahlan wa sahlan dan seterusnya. Wa qalbuhu tar'ani, tapi hatinya mengawasi aku. Ketika dia melihat sedikit saja celah yang memungkinkan untuk menjatuhkan temannya ini, dia akan melakukan. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan pada temannya, dia simpan, dia sembunyikan. Dia tidak mengakui itu sebagai kebaikan. Wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Namun ketika dia melihat keburukan temannya, maka dia sebarkan. Si fulan demikian, si fulan demikian. Hati-hati. Ada teman kadang-kadang dijadikan sebagai teman dekat, tapi dia nusuk dari belakang. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam berlindung diri kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang wanita ahlul jannah, seorang wanita yang salihah adalah yang membawa kebahagiaan terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain dalam kehidupan dunianya, juga dalam kehidupan akhirat. Nah sekarang, adakah wanita yang seperti ini dalam kehidupan dunia? Apabila wanita yang salihah itu ada dalam kehidupan dunia, berapakah jumlah mereka? Apakah jumlah mereka itu banyak? Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umarah bin Khuzaimah rahimahullahu taala, kata beliau, "Bainama nahnu ma'a Amr bin al-'As fi hajjin aw umrah." Satu ketika tatkala kami bersama Amr bin al-'As radhiyallahu ta'ala sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, lalu Amr bin al-As pun mengatakan, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha asy-syi'bi." Tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syi'b ini. Syi'b itu jalan antara dua bukit. Apakah disebut lembah atau yang semisalnya. Jadi mereka melewati jalanan tersebut, maka Amr bin al-As mengingatkan tentang apa yang pernah beliau alami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami pernah melalui jalan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Unzuru hal tarawna syai'an?" Coba kalian melihat, sambil beliau mengisyaratkan ke satu arah. Apakah kalian melihat sesuatu di sana? Maka para sahabat menjawab, "Nara ghirbanan fiha ghurabun a'sam ahmarul minqari war rijlay." Kami melihat ada sekelompok burung gagak. Sekumpulan burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam, seluruhnya hitam. Paruhnya? Hah? Hitam juga? Hah? Yang benar loh. Paruhnya warna apa? Hitam juga. Kakinya? Hitam semua. Nah, kami melihat ada sekumpulan burung gagak. Kata para sahabat, yakni seluruhnya berwarna hitam. Dan di antara burung gagak tersebut ada satu ekor ghurabun a'sam, burung gagak yang a'sam. Kata para ulama, yang dimaksud burung gagak yang a'sam, burung gagak berbulu hitam tapi dua sayapnya berwarna putih. Ini aneh. Burung gagak berwarna hitam, tapi kedua sayapnya warna putih. Ahmaru al-minqar wa rijlai, yang berwarna merah paruhnya dan kedua kakinya. Jadi secara umum bulunya berwarna hitam, tapi kedua sayapnya berbulu putih, paruh dan kedua kakinya berwarna merah. Ini mungkin kalau saya sendiri belum pernah melihat jenis ini. Kalau yang hitam banyak. Tapi yang jenis yang disebutkan oleh para sahabat ini belum pernah saya melihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata minan nisaa' illa man kana minhunna mithla hadzal ghurab fil ghirban." Tidak akan masuk ke dalam al-jannah dari kaum wanita kecuali sejumlah burung gagak ini di tengah-tengah sekumpulan burung gagak yang seluruhnya berwarna hitam. Jadi sekumpulan misalnya ratusan, misalnya satu ekor. Maka seperti itulah kondisi kaum wanita dalam kehidupan akhirat. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini menunjukkan jarangnya, sedikitnya, minoritasnya ahlul jannah dari kalangan para wanita. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, wa huwa kinayatun an qillati man yadkhulul jannah minan nisa li anna hadzal wasf fil ghirbani qalilun. Dan ini adalah merupakan bahasa kiasan yang menunjukkan sedikitnya para wanita yang masuk ke dalam al-jannah, sebab sifat burung gagak yang seperti ini itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Maka demikian pula kondisi wanita yang akan menjadi ahlu jannah. Dan dikuatkan lagi berita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati para wanita dalam salatul Id, dalam khutbatul Id, beliau mengatakan, "Ulitun nara faraitu aktsara ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku melihat mayoritas penghuni neraka itu adalah para wanita. Jadi mayoritas mereka masuk ke dalam neraka, waliyadz billah. Sungguh sedikit di antara mereka menjadi ahli jannah. Penghuni neraka terbanyak siapa? Para wanita. Penghuni surga terbanyak siapa? Hah? Siapa? Orang miskin. Ada yang lain? Wanita juga. Penghuni surga terbanyak adalah wanita juga. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li kulli rajulin zaujatan." Setiap lelaki penghuni surga mendapatkan dua istri. Jadi tidak ada yang bujang di dalam al-jannah itu. Jadi penghuni surga terbanyak para wanita. Hanya ada wanita yang memang disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka asli penduduk surga. Ada yang perpindahan dari dunia menuju al-jannah, masuk ke dalam al-jannah. Dan mereka ini yang sedikit jumlahnya dibandingkan yang masuk neraka. Subhanallah. Coba perhatikan, mau jalan kemana? Ke pasar. Lihat para wanita. Ada yang berhijab enggak? Ke mall, lihat ada yang berhijab enggak? Yang menutup auratnya dengan cara yang syar'i. Ada enggak? Kalau ada, ngapain juga dia di mall itu? Kalau ada juga, ngapain dia di situ? Apa urusannya? Artinya apa? Subhanallah, sedikit sekali. Sedikit sekali jumlah para wanita yang bertakwa kepada Allah, yang mengerti agamanya, yang menjalankan agamanya. Secara umum yang kita saksikan, ya seperti apa yang kita ketahui bersama. Menyingkap aurat. Menampakkan aurat. Kita tidak usah berbicara tentang mereka yang jelas-jelas memperlihatkan auratnya. Yang dikatakan menutup aurat saja. Yang katanya berjilbab. Menutup, tapi tidak sempurna. Menutup sebagian, menampakkan sebagian. Menutup sebagian, menampakkan bagian-bagian kecantikannya. Sebelumnya dia tidak memakai jilbab. Begitu memakai jilbab, kok semakin cantik. Berarti kan semakin memfitnah. Semakin berbahaya. Tujuan wanita itu menutup tubuhnya adalah menghindari fitnah. Menyembunyikan kecantikannya. Kecuali kepada yang dihalalkan. Lah ini enggak. Jilbab dijadikan sebagai mode kecantikan. Bergaya. Persis seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita'un kasiyatun 'ariyah, ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, menutup sebagian, menyingkap sebagian, atau dia menutup tapi memperlihatkan lekukan tubuhnya, tidak sempurna. Berjalan dengan menampilkan kecantikannya. Seorang wanita yang berhijab saja, yang menutup tubuhnya, menutup auratnya, tidak diperbolehkan dia melakukan gerakan yang menyebabkan bergemerincingnya perhiasan yang ada di kakinya sehingga orang mengetahui bahwa dia punya perhiasan. Itu tidak boleh. Lah ini sengaja ditampilkan, ditampakkan. Al-mar'atu awra fa'idha kharajat istasyrafah syaitan. Wanita itu aurat. Ketika dia keluar, maka syaitan menjadikan pandangan kaum lelaki merasa nikmat ketika melihatnya. Ini kondisi para wanita. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul dal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Mereka tidak masuk ke dalam al-jannah, bahkan mereka tidak mencium baunya, padahal bau al-jannah itu ditemukan pada jarak sekian dan sekian, jarak yang sangat jauh, ratusan tahun perjalanan, itu sudah bisa tercium bau jannah. Ini tidak masuk ke dalam al-jannah, bahkan baunya pun mereka tidak mencium. Berarti apa? Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menerangkan kepada kita begitu sedikitnya jumlah para wanita. Wanita yang salihat, wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai ahlul jannah, itu sangat-sangat sedikit sekali. Namun itu bukan menjadi sesuatu yang membuat para wanita itu, ya sudah kalau begitu saya ikut yang rame-rame sajalah. Tidak. Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengokohkan para wanita, istri kita, anak-anak putri kita menjadi seorang wanita yang salihat, sehingga mereka termasuk di antara yang minoritas ini yang meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Siapakah wanita salihah itu? Siapakah wanita yang disebut sebagai ahlul jannah itu? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-34. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitatun. Ini sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanitatun, yaitu wanita yang taat kepada Allah, menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, menegakkan ibadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah dengan tauhidullah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaibi, wanita-wanita yang memelihara. Memelihara apanya? Kehormatannya. Memelihara dirinya. Lil ghaibi, lil ghaibi, yani li ghaibati azwajihinna, ketika suami-suami mereka sedang tidak bersama mereka, suami sedang safar, maka dia menjaga dan memelihara kehormatan dirinya. Dan memelihara kehormatan suaminya. Dan menjaga harta suaminya. Tidak membelanjakan harta suami kecuali dalam hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bima hafizallah. Di sini ada dua bacaan yang disebutkan oleh para qurra. Mayoritas qurra mereka membaca bima hafizallahu, dengan lafzul jalalah yang dirafa' bima hafizallahu. Sebagian membaca dalam qira'ah Abu Ja'far, dia membaca bima hafizallaha, dengan mansub. Adapun makna jika dibaca dengan marfu' bima hafizallahu, ay bima hafizahunnallahu bi'isa'il azwaji bihaqtihinna wa amrihim bi'adail mahri wa nafaqah. Kalau dibaca rafa' bima hafizallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memelihara mereka, para istri, dengan mewasiatkan kepada suami-suami untuk menjalankan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak istrinya, dan memerintahkan kepada mereka untuk membayar mahar, demikian pula memberikan nafkah. Itu makna kalau dibaca marfu' bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan pada para suami, bergaulah kamu dengan istrimu dengan cara yang baik. Jangan kamu menzalimi mereka. Berikan apa yang menjadi hak mereka. Dari mahar, dari nafkah, dan al-mu'ashar bil ma'ruf. Adapun dalam bacaan bima hafizallaha, maknanya ay yahfazna allaha fit ta'ah. Yaitu mereka senantiasa memelihara dan menjaga syariat Allah dalam ketaatan. Namun sebagaimana kita sebutkan, mayoritas membaca dengan marfu' bima hafizallahu. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat dan ciri seorang wanita salihah. Yang pertama, hubungan seorang hamba, seorang wanita kepada Rabbnya. yaitu dia qanitatun, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Yang kedua, hubungan dia dengan suaminya, dia menjaga dan memelihara kehormatan dirinya. Dia tidak memberikan apa yang ada pada dirinya kecuali kepada suaminya. Memelihara kehormatan diri. Dan senantiasa memelihara kehormatan suaminya. Artinya hubungan dia dengan suami. Dia taat kepada suaminya. Dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri kepada suaminya. Dia senantiasa taat. Tidak bermaksiat. Tidak menyelisihi suami dalam perkara-perkara kebaikan. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman bin Auf, dan juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibn Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu mengerjakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan yang diwajibkan oleh Allah yaitu Ramadan, dan dia senantiasa memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka pada yaumul qiyamah akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah kamu ke dalam al-jannah dari pintu mana saja engkau kehendaki. Dalam hadis ini terlihat, subhanallah, pada hakikatnya begitu mudahnya seorang wanita itu menjadi ahli jannah. Cukup dia menjalankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang memberikan rezeki dan kenikmatan kepadanya, dan menjaga hubungan baik dengan suaminya. Hubungan dia kepada Allah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, apabila seorang wanita itu mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya menegakkan kewajibannya yang Allah wajibkan kepadanya dalam berbagai macam jenis ibadah. Loh, kenapa kok tidak disebutkan dia menunaikan zakat? Kenapa tidak disebutkan? Kata para ulama, tidak disebutkan karena biasanya pemilik harta itu suami. Jarang wanita yang punya harta, apalagi sampai mengeluarkan zakat. Lalu kenapa tidak disebutkan haji? Karena haji adalah bagian dari harta. Seorang biasanya tidak bisa menunaikan ibadah haji kalau tidak memiliki harta. Dan biasanya harta itu adalah milik suaminya. Sehingga tidak disebutkan. Namun bukan berarti ketika seorang wanita memiliki harta, mencapai nisab, tidak wajib baginya zakat. Tidak, wajib. Tetap wajib. Jangan sampai hadis ini difahami secara zahir. Ya pokoknya saya sholat 5 waktu, saya berpuasa Ramadan. Padahal dia punya harta yang banyak, telah mencapai nisab, yang wajib baginya mengeluarkan zakat. Dia mengatakan, saya tidak perlu. Karena yang wajib bagi saya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Tidak demikian. Bukan itu yang dimaksud. Ketika dia memiliki harta yang menyebabkan dia terkena kewajiban menunaikan ibadah haji, tetap wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah dia seorang wanita yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hubungan dia kepada suaminya, hafizat farjaha. Dia memelihara kemaluannya. Wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Allah pada yaumul qiyamah akan dikatakan kepada wanita yang memiliki ciri seperti ini, masuklah engkau ke dalam al-jannah dari pintu mana saja engkau kehendaki. Subhanallah. Ini merupakan kenikmatan bagi seorang wanita yang salihah, yang menjaga hubungannya kepada Rabbnya dan menjaga hubungan baik dengan suaminya. Ketaatan kepada suami adalah merupakan ketaatan seorang wanita yang paling utama di antara seluruh makhluk, bahkan terhadap kedua orang tua. Seorang wanita sebelum dia menikah, ketaatan yang utama di antara makhluk adalah kepada orang tuanya. Tapi setelah dia menikah, dia telah berstatus menjadi seorang istri bagi suami, maka ketaatannya kepada suami itu lebih diutamakan daripada ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri wanita yang salihah yang mereka merupakan bagian dari ahli jannah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Uzainah As-Sadafi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikum al-wadudul waludul muwatiyatul muwasiyah idza taqayna Allah, wa syarru nisaikum al-mutabarrijatu al-mutakhayyilatu wa hunna al-munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik istri kalian, yang pertama kata Nabi al-wadud, yaitu istri yang pencinta kepada suaminya, kecondongannya kepada suaminya, cinta kepada suaminya, dia tidak melihat kepada yang lain kecuali kepada suaminya. Dia merasa gembira ketika bersama suaminya. Al-walud, wanita yang diharapkan memiliki keturunan, yaitu wanita yang siap untuk memberikan keturunan kepada suaminya. Wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak. Semakin banyak semakin baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah umat beliau dari kaum muslimin, kaum mukminin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tazawwajul waduda al-walud." Nikahilah wanita yang al-wadud, pencinta kepada suami, dan al-walud, wanita yang diharapkan memberi keturunan yang banyak. Gimana cara mengetahuinya? Ya, apakah melihat dari keluarganya yang lain? Dia punya kakak, punya adik, mungkin yang sudah menikah terlebih dahulu, banyak keturunannya, atau dari orang tuanya punya banyak keturunan. Yani berusaha mengetahui sifat-sifat yang diharapkan dia memiliki keturunan. Lalu gimana kalau ternyata dia menikahinya dan telah diusahakan tapi enggak jadi-jadi juga? Ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Ternyata belum mendapatkan keturunan, ya sabar. Bukan berarti istrinya ahlun nar. Jangan sampai ketika istri belum melahirkan, wah saya curigin, jangan-jangan kamu jadi ahlun nar nanti. Bukan itu yang dimaksud. Dia telah berusaha. Ya. Semuanya berjalan dengan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah siap untuk menjadi seorang istri yang akan memproduksi keturunan. Dia sudah siap. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan. Tapi dia punya kesiapan untuk itu. Al-muwatiyah. Kata para ulama, al-muwatiyah yaitu wanita yang selalu sejalan dengan suami. Yang selalu sejalan dengan suami. Tidak suka menyelisihi suami. Ini bagian dari kebahagiaan hidup dalam rumah tangga itu. Apa kata suami? Kata istri, sudah, saya manut saja. Iya kan? Indahnya kehidupan. Nah, tentu dalam hal kebaikan. Bukan dalam perkara kemaksiatan. Yuk ke diskotik. Ayo sudah. Ini maksiat, tidak boleh. Ini keburukan. Tapi dalam hal kebaikan. Suami membangunkan istrinya. Bangun. Yuk kita sholat. Nurut dia. Masya Allah. Wah pengennya makan ini misalnya. Pengen makan ini. Iya. So, istrinya berusaha. Mewujudkan. Tentu harus ada penopang juga dari suaminya. Jangan suaminya maunya makan daging terus tiap hari. Tiap hari makan kambing. Saya biasa kalau sama ustadz makan kambing. Kamu harus buatkan saya gulai, tongseng, dan seterusnya. Fulusnya mana? Intinya bahwa suami sejalan dengan istri. Istri tidak suka menyelisih suami. Karena ada sebagian istri itu apa itu sifatnya itu apa judes gitu. Nah. Pokoknya sebelum mencapai kesepakatan tengkar dulu. Pokoknya tengkar dulu. Apalagi kalau dia menganggap dirinya intelektual ya. Dia lulusan ada gelar sarjananya atau yang semisalnya dia merasa lebih tinggi daripada suaminya. Suaminya hanya lulusan SMA. Itu pun kalau lulus. Istrinya S1, kalau S2 itu. Itu biasanya memiliki sifat yang dia merasa lebih daripada suaminya. Suka menyelisih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri seorang wanita salihah al-muwatiyah. Kalau suami ingin nikah lagi gimana? Apa sikap seorang istri yang salihah? Hadis ini mengatakan al-muwatiyah. Yaitu istri yang senantiasa sinkron dengan suaminya. Sejalan dengan suaminya. Bahkan kata Nabi al-muwasiyah. Al-muwasiyah yaitu wanita yang siap membantu suami. Bahkan ketika dia punya harta, dia siap untuk membantu suaminya dalam hal harta. Mungkin kadang-kadang istri punya harta peninggalan orang tua atau warisan banyak. Maka dia membantu suaminya, dia mendukung suaminya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata suaminya, saya rasanya pengen nikah lagi. Kata istrinya, silakan, tidak mengapa. Masya Allah, ciri wanita yang salihah. Nah, ini senyum-senyum ikhwan. Kalau pembahasan sudah masuk pada pembahasan ini sudah mulai senyum-senyum. Yang ngantuk itu langsung tersadarkan. Nah, para ulama ditanya apakah wajib, apakah harus seorang suami itu ketika hendak berpoligami, ketika hendak menikah harus minta izin kepada suami, kepada istri? Jawabannya tidak, itu kan haknya suami, itu urusan suami, asalnya istri tidak ikut campur dalam urusan itu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan seorang suami ketika hendak berpoligami harus izin dari istri, harus mendapatkan izin dari istri, itu tidak benar. Nah, tanpa izin dari istri pun tidak mengapa. Hanya kata para ulama, sebutkan oleh Lajna Syekh Utsaimin, mengatakan termasuk akhlak yang baik, adab yang baik, sampaikan, sampaikan kepada istri. Nah, jangan dia sembunyikan, sampaikan apa adanya. Dan bagi seorang istri yang salihah akan memberikan solusi yang terbaik kepada suaminya, akan memberikan solusi yang baik kepada suaminya. Nah, jangan digembosi. Wah, saya tahu kamu itu gak akan bisa berbuat adil. Loh, kamu tahu? Kamu lebih tahu daripada yang akan melakukannya. Yuk kerjakan sunnah-sunnah yang lain dulu. Kenapa sih yang dibahas ini? Masih banyak sunnah yang lain. Kamu belum sholat duha loh. Belum rutin sholat duha. Qiyamul lail aja gak pernah. Bangun jarang. Itu pun paling sholat witir satu rakaat. Itu pun sudah mendekati azan. Coba kamu bangun di malam hari, kerjakan 11 rakaat. Nah, kata suaminya, mungkin kalau saya berpoligami bisa seperti itu. Makanya ada yang membantu gitu. Kalau satu mungkin kurang cukup. Ketika ada dua yang membantu, menasihati, semakin semangat. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang wanita yang salihah, al-muwatiyah, al-musawi, al-muwatiyah. Idza taqayna Allah, apabila mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarru nisaikum, sejelek-jelek istri-istri kalian. Nah, ini perhatikan sifat-sifat istri yang jelek yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai para akhwat, para ummahat nanti mengatakan, kenapa sih kami terus yang dibahas? Dari awal hingga akhir kami terus yang disinggung. Ya. Ibaratnya seperti kalau dalam pertandingan tinju itu dikasih jok kanan kiri terus sampai KO. Kenapa kami terus? Kapan pembahasan tentang lelaki soleh? Suami yang soleh? Oh, itu nanti pembahasannya. Mungkin ada kajian yang lain, insyaallah. Nah, sekarang pembahasannya membina seorang wanita agar menjadi solehah, agar menjadi ahli jannah. Seburuk-buruk istri kalian, al-mutabarrijat, wanita-wanita yang bertabarruj, yaitu wanita yang suka memamerkan perhiasannya di hadapan yang bukan mahramnya. Menaurat di hadapan yang bukan mahram. Ini termasuk tabarruj. Berhias di hadapan yang bukan mahram. Ini termasuk tabarruj. Menampakkan, memamerkan hal-hal yang mengundang fitnah terhadap kaum lelaki, terhadap selain suaminya. Al-mutakhayyilat, yaitu wanita-wanita yang sombong, berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, kecongkakan, yang ketika disampaikan pada mereka nasihat, maka mereka menolak nasihat tersebut karena lebih mendahulukan hawa nafsunya. Mereka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata minhunna Illa mithlul ghurabil a'sam, tidak akan masuk surga di antara wanita-wanita tersebut kecuali seperti al-ghurabul a'sam. Seperti burung gagak yang al-a'sam itu tadi. Apa itu al-a'sam? Yang berbulu putih pada bagian sayapnya. Dan di antara ciri wanita yang salihah yang menjadi ahlul jannah adalah wanita yang senantiasa membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu suaminya, menolong suaminya. Memberi semangat kepada suaminya di atas keimanan. Di atas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dari Thauban radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lamma nazalat walladzina yaghnizuna adh-dhahaba wal-fiddah." Ayat tentang larangan menyimpan harta emas dan perak atau yang menduduki kedudukannya lalu tidak dikeluarkan zakatnya. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak lalu mereka tidak menginfakkannya jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyyirhum bi'adzabin alim. Beritakan kepada mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kata Thauban, ketika turun ayat ini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari. Ketika itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan safarnya. Faqala ba'du ashabihi, maka sebagian sahabatnya pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat fi adh-dhahabi wal fiddah, law alimna ayyul mali khairun fanattakhidhah. Telah diturunkan ayat berkenan tentang menyimpan harta emas dan perak. Kalau seandainya kami ingin mengetahui harta apakah yang terbaik yang patut kami jadikan sebagai harta simpanan kami. Perbendaharaan apakah yang terbaik yang akan kami jadikan sebagai simpanan kami dalam kehidupan ini. Menyimpan emas, menyimpan perak, menyimpan uang, ternyata ada bahayanya. Kalau sampai dia tidak mengeluarkan zakat, padahal telah mencapai nisab dan bertahan selama setahun, dia tidak menginfakkan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang terbaik untuk kami jadikan sebagai simpanan dalam kehidupan ini? Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'iluhu ala imanihi. Yang paling afdal adalah lisan yang senantiasa berzikir. Semakin banyak berzikir, semakin baik. Jadi tidak ada yang membahayakan gitu. Kalau menyimpan harta ada bahayanya. Tapi kalau lisan berzikir tidak ada baik. Semakin banyak semakin baik. Wa syakir, dan hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini seluruhnya datang dari Allah, pemberian dari Allah, maka dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, dan simpanan yang terbaik adalah istri yang mukminah yang membantu suaminya di atas keimanannya. Istri yang mukminah yang membantu suaminya di atas keimanannya. Ay ala dinihi bi an tudzakkirahu shalah والصوم وغيرهما من العبادات وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات. Yang dimaksud istri yang mukminah yang membantunya di atas keimanannya, yaitu membantu suaminya untuk menguatkan agamanya, mengingatkan suaminya untuk sholat, mengingatkan suaminya untuk berpuasa, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah, dan mencegah suaminya dari melakukan perbuatan zina dan perkara-perkara yang haram yang lainnya. Ini simpanan yang terbaik bagi seorang suami, istri mukminah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang hamba mendapatkan seorang istri yang salihah, itulah yang terbaik. Itu lebih mahal, itu lebih baik dari rumah yang mewah, dari mobil yang mewah, dari harta benda yang berlipat-lipat banyaknya. Istri mukminah yang senantiasa mengingatkan suaminya, jadi pembimbing suaminya, mengarahkan suaminya kepada kebaikan. Sebab kadang-kadang namanya suami ini kadang-kadang ada kondisi-kondisi futur, lemah iman. Ketika tidak ada yang menguatkan, khawatir dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suami yang sedang mengalami problem dalam kehidupannya, tapi dia memiliki pendamping yang salihah, yang baik. Diingatkan, takut kepada Allah. Kalau ada problem, hadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh istrinya. Diingatkan ketika dia mulai malas sholat berjamaah, diingatkan oleh istrinya. Demikian pula dalam hal ibadah-ibadah yang lain. Dalam hal kemaksiatan demikian pula. Istrinya mengingatkan suaminya, hati-hati di luar. Sebagian istri para ulama ustadz, ketika suaminya hendak keluar mencari nafkah, maka istrinya menasihati suaminya untuk mendatangkan harta yang halal, dari penghasilan yang halal. Dan dia mengatakan, inna nasbiru ala al-jur, wala nasbiru ala al-nar. Kami masih bisa bersabar ketika kami lapar, namun kami tidak bisa bersabar untuk menghadapi api neraka. Ini istri yang mukminah, sehingga dia selalu mengingatkan suaminya kepada kebaikan, mencegah suaminya dari keburukan. Ini simpanan yang terbaik. Dan termasuk di antara ciri seorang wanita salihah ahlul jannah adalah seorang istri yang senantiasa kembali kepada suaminya ketika muncul permasalahan di tengah-tengah rumah tangga. Dia bukannya menjadi oposisi bagi suaminya, menjadi lawan bagi suaminya, tidak. Tapi justru dia semakin mendekati suaminya. Seorang anak kecil terhadap ibunya, karena dia sayang kepada ibunya. Meskipun kadang-kadang ibunya ini marah kepada anaknya karena tingkah laku anaknya yang kadang keterlaluan, yang kadang nampak sifat kenakalannya, dipukul oleh ibunya, anak ini bukannya lari, semakin dia mendekati ibunya, iya kan? Ketika ibunya memukulnya, dia semakin mendekati ibunya. Kenapa? Karena dia menghindari kemarahan ibu untuk mendapatkan kasih sayang ibunya, semakin mendekat. Maka seorang istri ketika mengetahui suaminya marah, jangan dia menjauhi suaminya. Justru dia berusaha mendekati dan mencari keridhaannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Kubra, dihasankan Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi nisa'ikum min ahli jannah?" Maukah aku beritakan kepada kalian istri-istri kalian yang tergolong ahlul jannah? Al-wadud, al-walud. Ini sudah kita terangkan. Al-Wadud apa? Yang penyayang kepada suaminya. Al-Walud yang memberikan keturunan kepada suaminya. Yang ketiga, al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya, yang senantiasa merujuk kepada suaminya. Bagaimana itu? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati idza azat aw udhiyat, yaitu seorang istri yang ketika dia menyakiti atau dia yang disakiti, dia menyakiti suaminya. Artinya ada kemungkinan ini kesalahan istri. Dia melakukan satu perbuatan yang dia melakukan kesalahan terhadap suaminya, menyebabkan suaminya marah. Auziat, atau dia yang disakiti oleh suami. Mungkin karena suami melakukan perbuatan yang menyebabkan istri tersakiti. Ya. Mungkin suami itu salah. Benar, karena tidak mesti ketika istri tersakiti itu karena kesalahan suami. Kadang tersakiti istri karena memang suami bersalah. Misalnya. Tapi kadang juga tidak. Suami ingin menikah lagi misalnya. Istri tersakiti. Iya kan? Tersakiti ya. Gimana pun namanya wanita, pasti ada ghairah, ada kecemburuan. Karena itu tanda sayangnya dia kepada suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang salihah, ahlul jannah, yang senantiasa kembali merujuk kepada suaminya ketika dia menyakiti atau dia disakiti, ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha, maka dia mendatangi suaminya hingga dia mengambil tangan suaminya sambil dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadi, ini tanganku berada di tanganmu. Wallahi la adhuku ghamdan hatta tarda, demi Allah aku tidak bisa merasakan nyenyaknya tidur hingga engkau ridha kepadaku. Ada enggak istri seperti ini? Marah, tengkar dengan suaminya. Dia datang kepada suami. Minta maaf. InsyaAllah adalah. Ya. Semoga istri kita juga termasuk di antara mereka. Kalau wanita memahami syariat, ya dia ngerti. Tentunya. Dia berusaha mencari keridhaan suami. Dia merasa tidak tenang hidupnya. Tidak nyaman tidurnya. Ketika suaminya marah kepadanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat-sifat seorang wanita salihah yang mereka akan menjadi ahlul jannah. Baik, kita break dulu. Saya kira sampai di sini insyaallah. Persiapan untuk mengerjakan salat zuhur. Wallahu ta'ala alamu sawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.